إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Masyarul ikhwah wal akhawat, azakumullahu jami'an. Pada malam hari ini, pembahasan dari kitab Majalisu Syahri Ramadan adalah tentang Aqsamun Nas Fis Siyam, yaitu beberapa kelompok manusia di dalam masalah puasa. Qala al-Imam Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, al-majlis as-sadis fi aqsamin nas fi siyam. Majlis yang ke-6 dan pembahasan tentang ini dibagi beberapa majlis oleh Syekh Ibn Utsaimin karena ia adalah pembahasan yang panjang, yaitu fi aqsamin nas fi shiyam, tentang beberapa kelompok manusia di dalam masalah puasa. Qala rahimahullah, alhamdulillahilladzi atqana bi hikmatihi ma fatara wa bana. Segala puji hanya milik Allah yang telah menyempurnakan dengan hikmahnya apa yang diciptakannya dan dibangunnya. Wa syara'a syara'i'a rahmatan wa hikmatan tariqan wa sanana. Dia mensyariatkan syariat-syariat dengan rahmat dan hikmahnya sebagai jalan. Sanan sama maknanya dengan tariq. Wa amarana bi ta'atihi la li hajatihi bal lana. Dan dia, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala, memerintahkan kita untuk menaatinya bukan karena kebutuhannya kepada kita, bal lana, melainkan untuk kepentingan diri-diri kita, kebaikan diri-diri kita. Yaghfiru dzunuba likulli man taba ila rabbih wa dana. Dia mengampuni dosa-dosa bagi setiap orang yang bertobat kepada Rabb-nya dan mendekat kepadanya. Wa yujzilul ataya liman kana muhsina. Dan dia memberikan pemberian yang banyak kepada orang yang berbuat baik. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjihad di dalam mendapatkan keridhaan kami, maka sesungguhnya kami benar-benar menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Al-Ankabut ayat 69. Ahmaduhu ala fadailihi sirran wa alana. Aku memujinya, memuji Allah atas keutamaan-keutamaannya secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala syahadatan arju bihal fawza bidarin na'im wal hana. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak melainkan Allah semata, tidak ada sekutu baginya. Dengan kesaksian yang dengannya aku mengharapkan diperolehnya negeri yang penuh dengan kenikmatan, walhana, alhana alfarah wassurur, negeri yang penuh dengan kegembiraan dan kesenangan. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladhi rafa'ahu fawqa as-samawati fadala. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya yang telah diangkatnya di atas langit-langit, kemudian dia mendekat sallallahu alaihi wa ala sahibihi Abi Bakrin al-Qa'im bil ibadati radiyan bil ala. Semoga salawat Allah dicurahkan kepada beliau, kepada sahabat beliau Abu Bakar yang telah melaksanakan ibadah dalam keadaan ridha terhadap kesulitan. Alladhi syarrafahu Allah biqaulih idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Yang dia telah dimuliakan oleh Allah, yaitu Abu Bakar telah dimuliakan oleh Allah dengan firman-Nya di waktu ia berkata kepada sahabatnya, "Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Surah At-Taubah ayat ke-40. Wa ala Umar al-mujiddi fi zuhuril Islam fama dha'fa wala wana. Dan semoga salawat Allah dicurahkan kepada Umar yang bersungguh-sungguh dalam hal munculnya Islam, kejayaan Islam, sehingga di mana dia tidak melemah. Wana sama maknanya dengan dha'fa, lemah. Wa ala Uthman alladhi radiya bil qadar wa qad halla fil fina'il fana. Dan semoga salawat Allah juga dicurahkan kepada Uthman yang telah ridha terhadap takdir Allah, di mana dia, di mana kematian telah menjemputnya di halaman rumahnya. Wa ala Aliyyin al-qaribin nasab wa qad nalal muna. Dan semoga salawat Allah juga dicurahkan kepada Ali, kerabat beliau di dalam nasab, di mana dia telah mendapatkan cita-citanya atau keinginannya. Wa ala sa'iri ahlihi wa ashabihi al-kiramil umana. Dan semoga salawat Allah juga dicurahkan kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau yang mulia, yang terpercaya. Wa sallama taslima. Dan juga semoga salam Allah dicurahkan kepada mereka semuanya. Ikhwani, saudara-saudaraku, sabaqa fil majlis tsalits anna fardhu shiyam kana fi awwalil amr ala marhalatain. Telah berlalu pembahasan di majlis yang ketiga bahwa kewajiban puasa pertama kali dibagi menjadi dua tahapan atau fase. Tsumma istaqarrat ahkamus shiyam bakanan nas fiha aqsaman 'ashara. Kemudian setelah itu hukum-hukum puasa menjadi hukum yang konstan, yaitu yang tetap, tidak berubah. Maka manusia berkaitan dengan hukum-hukum puasa tersebut terbagi menjadi 10 kelompok. Al-qismul awal, kelompok yang pertama, al-muslimul baligh, al-aqilul muqim, al-qadirus salim minal mawani', yaitu muslim yang sudah baligh lagi berakal, yang mukim, yaitu yang tidak melakukan perjalanan, yang tetap tinggal di tempat tinggalnya, al-qadir, yang memiliki kemampuan, as-salim minal mawani', yang terbebas dari faktor-faktor yang menghalangi, yaitu yang menghalangi dilaksanakannya puasa. Ini kelompok yang pertama. Fayajibu alaihi shaumu ramadhan ada'an fi waqti li dalalatil kitabi was sunnah wal ijma'. Maka kelompok ini wajib melaksanakan puasa Ramadan secara ada'an, yaitu dengan melaksanakannya pada waktunya berdasarkan dalil yang ditunjukkan oleh Al-Quran, sunnah dan ijma'. Ala dhalik, terhadap hal itu, qala Allahu ta'ala, Allah ta'ala berfirman, syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Bulan Ramadhan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara hak dan yang batil. Maka siapa yang hadir di antara kalian di tempat tinggalnya pada bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Surah Al-Baqarah ayat 185. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitumul hilala fasumu." Apabila kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Wa ajma'al muslimun 'ala wujubi shiyami ada'an 'ala man wasafna. Dan kaum muslimin telah menyepakati wajibnya berpuasa secara ada, yaitu melaksanakannya pada waktunya, bagi orang yang telah kami sebutkan sifat-sifatnya, yaitu seorang muslim yang sudah baligh lagi berakal, yang mukim, tidak bepergian, yang memiliki kemampuan dan terbebas dari faktor-faktor penghalang. Fa'ammal kafir fala yajib alaihi siyam wala yasihu min. Adapun orang kafir, maka ia tidak wajib berpuasa dan tidak sah puasa yang dilakukan orang kafir. Li'annahu laysa ahlan lil ibadah, karena ia tidak layak melaksanakan ibadah. Ya, karena tidak terpenuhi padanya syarat-syarat ibadah. Fa'idha aslama fi asna'i syahri Ramadhan lam yalzamhu qada'ul ayyamil madiyah. Maka apabila seorang kafir masuk Islam di pertengahan bulan Ramadhan, maka ia tidak wajib mengqada, tidak wajib mengganti hari-hari yang telah lalu, yaitu hari-hari sebelum ia masuk Islam. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, Qul lilladzina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir, jika mereka berhenti dari kekafiran mereka, maka akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Surah Al-Anfal ayat ke-38. Wa in aslama fi athna'i yawmin minhu lazimahu imsaku baqiyatil yawm. Dan apabila seorang kafir itu masuk Islam di pertengahan suatu hari dari bulan Ramadan, maka ia wajib menahan diri dari sisa hari tersebut. Misalnya, ia masuk Islam pada jam 12 siang. Maka setelah masuk Islam, maka ia wajib menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Li'annahu sara min ahlil wujub hina islami. Karena ia telah menjadi bagian dari orang-orang yang wajib melaksanakan puasa ketika ia masuk Islam. Wala yalzamuhu qada'u, dan ia tidak wajib mengqada'nya. Li'annahu lam yakun min ahlil wujub hina waqti wujubil insab al-imsak, sebab ia bukan termasuk orang yang wajib melaksanakan puasa ketika atau pada waktu diwajibkannya menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, karena ketika itu ia belum masuk Islam. Ini kelompok yang pertama. Kemudian al-qismu tsani, kelompok yang kedua adalah as-saghir, anak kecil. Fala yajibu alaihi siyam, maka anak kecil itu tidak wajib berpuasa. Hatta yablugh, hingga ia berusia baligh. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu an thalathatin, anin na'imi hatta yastayqidha, wa'anis saghiri hatta yakbura, wa'anil majnun hatta yufiq. Pena itu diangkat, maksudnya dosa itu diangkat, an thalatha, dari tiga kelompok manusia, yaitu yang pertama orang yang tidur hingga ia terbangun dari tidurnya, yang kedua anak kecil hingga ia dewasa, yaitu di dalam riwayat lain disebutkan hatta yablugh, hingga ia mencapai baligh, dan yang ketiga orang gila hingga ia waras, siuman, hilang gilanya. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sahahahu Al-Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad, kemudian Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Al-Hakim. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala di dalam Sahih Sunan An-Nasa'i hadis nomor 3432. Hadis nomor 3432. Kemudian lakin ya'muruhu waliyuhu bis-shaum idza ataqah, akan tetapi walinya, wali anak kecil tersebut, memerintahkannya untuk berpuasa apabila ia mampu melaksanakannya. Tamrinan lahu ala ta'ah liya'lafaha ba'da bulughi, dalam rangka melatihnya untuk melakukan ketaatan agar ia terbiasa melakukan ketaatan tersebut setelah ia berusia baligh, iqtida'an bisalafis salih radhiyallahu anhu, dalam rangka mentauladani, mengikuti para as-salafus salih radhiyallahu anhu. Waqad kana as-sahabatu ridwanullahi alaihim yusawwimun awladahum wa hum sighar wa yadhhabun ila al-masjid wa yaj'aluna lahum al-lu'bah min al-'ihan ya'ni as-sufa aw nahwa. Sebab para sahabat ridwanullahi alaihim dahulu memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa ketika mereka masih kecil, dan mereka bawa anak-anak tersebut ke masjid, kemudian mereka berikan mainan kepada mereka yang terbuat dari al-ihad, yaitu dari wal dan yang semisalnya. Fa'idha bakau min faqdi ta'am a'tawhumul lu'bata yatalahawna biha. Kemudian apabila anak-anak itu menangis karena tidak ada makanan, tidak diberi makanan, maka mereka berikan kepada mereka mainan tersebut agar mereka bermain-main dengannya. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, wa katsir min al-awliya al-yawm yaghfulun an hadzal amr. Dan banyak para wali di zaman ini, para orang tua di zaman ini melalaikan perkara ini, yaitu memerintahkan anak-anak yang masih kecil untuk berpuasa dalam rangka melatih mereka untuk melakukan ketaatan. Wala ya'murun auladahum bisiyam, dan para wali tersebut tidak memerintahkan anak-anak mereka untuk berpuasa. Bal inna ba'dahum yamna'u auladahum minas siyam, bahkan sebagian mereka, sebagian wali, sebagian orang tua melarang anak-anaknya untuk berpuasa. Ma'rogbatihim fi, padahal anak-anak mereka menginginkannya. Yaz'umu anna dzalika rahmatun bihim, ia menyangka, sebagian wali tersebut menyangka bahwa itu merupakan bentuk kasih sayang kepada mereka, kepada anak-anak. Wal haqiqah anna rahmatahum hiyal qiyam biwajibi tarbiyatihim ala syairil islam wa ta'alimihil qayyimah. Dan sebenarnya rahmat atau kasih sayang kepada anak-anak itu adalah melaksanakan kewajiban menterbiah mereka, mendidik mereka, membina mereka untuk melaksanakan syiar-syiar Islam dan ajaran-ajaran Islam yang lurus. Faman mana'ahum min dhalik aw farrata fi kana zaliman lahum wa li nafsihi aidha. Maka siapa yang melarang mereka, anak-anak itu, untuk melakukan hal tersebut, untuk berpuasa atau mengabaikannya, maka ia telah berbuat zalim kepada anak-anak mereka dan juga berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Naam, in shamu fara'a 'alaihim dararan bisiyam fala kharaja 'alaihi fi man'ihim minhu hina id. Ya, apabila anak-anak itu berpuasa kemudian sang wali atau orang tua melihat bahaya yang menimpa mereka ketika mereka berpuasa, maka tidak mengapa sang wali atau orang tua melarang anak-anak mereka ketika itu untuk melaksanakan puasa. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, wa yahsulu bulughuz zakar biwahidin min umurin salasa, dan kondisi balighnya anak laki-laki itu terwujud dengan salah satu dari tiga perkara berikut ini. Ahaduha, yang pertama, inzalul mani bihtilamin au ghairih. Inzalul mani bihtilamin au ghairih, keluarnya mani karena bermimpi, bermimpi basah, bermimpi keluar mani atau yang lainnya. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, wa idza balagal atfalu minkumul huluma fal yasta'dhinu kama sta'dhana alladhina min qablihim. Dan apabila anak-anak itu mencapai usia baligh, maka mereka wajib meminta izin sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Surah An-Nur ayat 59. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumat itu wajib bagi setiap orang yang sudah baligh. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Atsani, perkara yang kedua yang dengannya seorang anak laki-laki itu mencapai usia baligh, nabatu sya'ril anah, tumbuhnya bulu di sekitar kemaluan. Wa huwa sya'rul khashin yambutu hawlal qubul, yaitu bulu kasar yang tumbuh di sekitar kemaluan. Liqauli Atiyyatul Quradhi radhiyallahu an, berdasarkan perkataannya Atiyyah Al-Quradhi radhiyallahu an, uridna 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Quraidha faman kana muhtalima aw anbatat 'anatu kutila wa man la turik. Uridna arada alaihi syai' ay arahu iyahu. Kami diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk diperiksa kondisi mereka. Yauma Quraidha, pada hari Quraidha, maka siapa yang telah mengalami turunnya atau keluarnya mani karena mimpi, atau telah tumbuh bulu di sekitar kemaluannya, maka ia dibunuh. Dan siapa yang tidak, yaitu yang belum ada tanda-tanda baligh pada dirinya, maka ia dibiarkan. Karena pada waktu itu Atiyah Al-Quradhi dan yang bersamanya menjadi tawanan. Rawahu Ahmad wan Nasa'i wa huwa sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad dan An-Nasa'i, dan ia adalah hadis sahih. Dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam sahih Sunan Abi Dawud. Kemudian ats-tsalits, tanda yang ketiga atau perkara yang ketiga yang menandai usia baligh pada diri anak laki-laki adalah bulughu tamami 15 sana. Bulugh tamam 15 sana, yaitu mencapai usia 15 tahun. Mencapai genap usia 15 tahun. Liqauli Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, berdasarkan perkataan Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, uridtu ala nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhudin wa ana ibn 14 sana falam yujizni. Aku diperlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk diperiksa kondisiku, pada hari Uhud, yaitu peperangan Uhud, ketika aku berusia 14 tahun. Maka beliau tidak mengizinkanku, ya'nil qital, yaitu untuk berperang, karena belum berusia baligh. Zadal Baihaqi wa Ibn Hibban fi sahihi Bi sanadin sahih, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban menambahkan di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, wa lam yarani balagtu, dan beliau memandang diriku belum mencapai usia baligh. Wa uridtu alaihi yaumal khandaq, dan aku diperlihatkan kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada hari peperangan Khandaq. Wa ana ibnu 15 sana, dan ketika itu aku berusia 15 tahun. Fa ajazani, maka beliau yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan izin kepadaku, izin untuk berperang, karena Abdullah ibn Umar telah mencapai usia baligh dengan mencapai usia 15 tahun. Zadal Baihaqi Ibnu Hibban bi sahihihi bi sanadin sahih, Al Baihaqi dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya menambahkan dengan sanad yang sahih, wa ra'ani balagtu, dan beliau memandangku telah mencapai usia baligh. Rawahul Jama'ah. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jama'ah, dan yang dimaksud dengan Al-Jama'ah adalah Ashabul Kutub As-Sitta wa Ahmad, yaitu 6 pengarang kitab, yaitu kitab yang 6, yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah, serta Ahmad. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Al-Jama'ah. Qala Ibnu Nafi', Ibnu Nafi' mengatakan, faqadimtu ala Umar ibni Abdul Aziz wa huwa khalifah fahaddathtuhu al-haditha. Ibnu Nafi' berkata, kemudian aku mendatangi Umar ibni Abdul Aziz, dan ketika itu beliau adalah seorang khalifah. Lalu aku sampaikan hadis ini kepada beliau. Faqal, lalu ia berkata, inna hadzal hadd baina as-saghir wal kabir, ini adalah batas antara anak kecil dan orang dewasa. Wa kataba li ummalihi an yafridu, ya'ni min al-ata liman balagha 15 sana. Lalu atau dan beliau memerintahkan kepada para pegawai beliau untuk menetapkan pemberian kepada orang yang mencapai usia 15 tahun. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, wa yahsulu bulughul unsa bima yahsulu bihi bulughul dzakar, dan anak perempuan mencapai baligh dengan hal-hal yang dengannya anak laki-laki itu mencapai usia baligh. Wa ziyada amrin rabi', dan ada tambahan perkara yang 4. Ada tanda yang 4 yang menandai seorang anak perempuan itu telah baligh. Wa huwal haid, yaitu mengalami haid. Faman famata hadatil untha faqad balagat, maka apabila anak perempuan itu mengalami haid, berarti ia telah baligh. Bayajri alaiha qalamut taklif wa illam tablugh 10 sinin, maka berlakulah bagi anak perempuan ini pena taklif, pembebanan hukum, sekalipun ia belum mencapai usia 10 tahun. Wa idza hasala albulugh athna'a nahari ramadan, kemudian apabila usia baligh ini terjadi di pertengahan siang hari di bulan Ramadhan, fa'in kana man balagha sha'iman atamma shaumah wala syai'a 'alaih, maka apabila orang yang mencapai usia baligh itu, yaitu di pertengahan siang di bulan Ramadhan, berpuasa, maka ia menyempurnakan puasanya dan tidak ada sanksi terhadap dirinya. Wa'in kana muftiran lazimahu imsaku baqiyati yaumi, dan apabila ia tidak berpuasa, maka ia wajib menahan diri pada sisa hari itu, li'annahu sara min ahlil wujur, karena ia telah berubah menjadi kelompok orang yang wajib berpuasa. Wala yalzamuhu qada'uh, dan ia tidak wajib mengqada, mengganti hari tersebut. Li'annahu lam yakun min ahlil wujub hina wujubil imsak, sebab ia bukan termasuk orang-orang yang wajib berpuasa ketika wajib menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, karena ketika itu ia belum balik. Ini penjelasan Al-Imam Ibn Utsaimin tentang kelompok yang kedua, yaitu anak kecil. Al-Qismu Tsalits, kelompok yang ketiga, Al-Majnun, orang gila. Wahuwa faqidul aqli, yaitu orang yang hilang akalnya. Fala yajibu alaihi siyam, maka ia tidak wajib berpuasa. Lima sabaqa min qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang telah lalu dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rufi'al qalamu an thalatha, pena itu diangkat dari tiga kelompok al hadis. Wala yasihu minhu siyam, dan tidak sah puasa yang dilakukan oleh orang gila. Li'annahu laysa lahu aqlun ya'qilu bihil ibadata wa yanwiha, sebab orang gila itu tidak punya akal yang dengannya ia memahami ibadah dan berniat melakukannya. Wal ibadah la tasih illa biniyah, sedangkan ibadah itu tidak sah kecuali dengan niat. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya amalan-amalan itu bergantung kepada niat-niat, dan sesungguhnya setiap orang itu mendapatkan apa yang diniatkannya. Baing kana yujannu ahyana wa yufiku ahyana lazimahu siyam fi hali ifaqatih duna hali jununi. Kemudian apabila orang tersebut terkadang gila dan terkadang siuman, hilang gilanya, maka ia wajib berpuasa pada saat siuman, tidak pada saat ia gila. Wa in junna fi asna'in nahar lam yabtul sawmu kama law ughmiya alaihi bimarad aw ghairi, dan apabila ia mengalami gila di pertengahan siang, maka puasanya tidak batal, seperti orang yang pingsan akibat suatu penyakit atau yang lainnya. Li'annahu nawas sawm wa huwa aqil bi niyatin sahihah, sebab ia telah berniat puasa dalam keadaan ia memahami, berakal dengan niat yang benar. Wala dalila 'alal butlan, dan tidak ada dalil yang menyatakan batalnya puasa orang tersebut. Khususan idza kana ma'luma annal junun yantabuhu fi sa'atin muayyana, secara khusus apabila telah diketahui bahwa penyakit gila ini mengidapnya pada beberapa jam tertentu. Wa ala hadza fala yalzamu qada'ul yawm alladhi hasala bihil junun, dan berdasarkan hal ini maka ia tidak wajib mengqada, tidak wajib mengganti hari yang terjadi kegilaan di dalamnya. Wa idza afaqal majnun asna'a nahar ramadan lazimahu imsaku baqiyati yaumi, dan apabila orang gila itu siuman di pertengahan siang di bulan Ramadan, maka ia wajib menahan diri di sisa hari itu. Li'annahu sara min ahlil wujub, karena ia termasuk orang yang diwajibkan berpuasa. Wala yalzamuhu qada'uhu kassabi idza balagha wal kafir idza aslam, dan ia tidak wajib mengqada'nya, tidak wajib menggantinya, sama seperti anak kecil apabila ia mencapai baligh di pertengahan siang Ramadan, dan sama seperti orang kafir apabila ia masuk Islam, yaitu di pertengahan siang di bulan Ramadan. Ini kelompok yang ketiga, yaitu orang gila. Kemudian al-qismur rabi, kelompok yang keempat, al-harid alladhi balagal hadayan wa saqata tamyizu. Al-harim, orang tua, orang tua renta yang balagal hadayan, yang mengalami atau meracau atau mengigau, wa saqata tamyizu, dan hilang kemampuan tamyiznya, yaitu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Fala yajibu alaihi siyam, ya, atau disebut dengan pikun. Fala yajibu alaihi siyam, maka orang tua yang pikun ini tidak wajib berpuasa. Walal it'am anhu, dan tidak pula memberi makan. Lisukutit taklifi'an, karena gugurnya pembebanan syariat puasa terhadap dirinya. Bisa wali tamyizi, karena hilangnya kemampuan tamyiznya, kemampuan membedakan, memilah antara yang baik dan yang buruk. Ba'ashbah as-sabi qabla tamyiz, maka ia menyerupai anak kecil sebelum ia mencapai usia tamyiz. Sebelum ia mencapai usia tamyiz. Dan usia tamyiz adalah usia di mana seorang anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan, telah mengenali dirinya, mengetahui hal-hal yang terjadi di sekitarnya, mampu membedakan antara yang baik dan antara yang benar dan yang salah. Dan juga pada usia ini ia telah berdiri sendiri di dalam melaksanakan hal-hal yang biasa dilaksanakan, seperti memakai pakaiannya sendiri, kemudian makan dan minum, serta perkara-perkara atau kegiatan-kegiatan sehari-hari yang lainnya. Baingkana yumayizu ahyanan wa yahdi ahyana, apabila orang tersebut terkadang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk, bisa membedakan antara yang benar dan yang salah. Wa yahdi ahyanan, dan terkadang ia meracau, mengigau, mengeluarkan kata-kata yang tidak karuan, tidak dipahami. Wajib alaihi shaum fi hali tamyizi, maka ia wajib berpuasa pada saat ia tamyiz, memiliki kemampuan tamyiz, membedakan antara yang baik dan yang buruk, yang benar dan yang salah. Duna hali hazayani, dan tidak wajib berpuasa ketika ia meracau atau mengigau. Wassalah kasawm, dan solat itu sama dengan berpuasa. La talzamuh hala hadayani wa talzamuh hala tamyizi, maka ia wajib melaksanakan solat ketika ia tidak wajib melaksanakan solat ketika ia meracau atau mengigau, dan ia wajib melaksanakan solat ketika ia memiliki kemampuan tamyiz, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang benar dan mana yang salah. Dan al-haram, kondisi pikun, adalah suatu kondisi yang atau diantara kondisi atau perkara yang Nabi SAW meminta perlindungan kepada Allah, berlindung kepada Allah dari hal ini. Dan ini telah tertera di dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal bukhli wal juban wal haram wa azabil qabr wa fitnatil mahya wal mamat. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kelemahan, kemalasan, bakhil, sifat pelit, sifat pengecut, wal haram, kemudian pikun, azab kubur, fitnah kehidupan dan mati. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi ini kelompok yang keempat, yaitu al-harim, orang tua yang sudah pikun, maka ia tidak wajib melaksanakan puasa. Al-qismul khamis, kemudian kelompok yang kelima, al-ajiz anis siyam ajzan mustamirra la yurja zawalu, orang yang tidak mampu melaksanakan puasa dengan ketidakmampuan yang terus menerus, yang berkelanjutan, tidak ada harapan untuk hilang. Kal kabir wal marid maradan la yurja buruh, seperti orang yang sudah berusia tua dan orang yang menderita sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Kasahibis saratan wa nahwi, seperti penderita penyakit kanker dan yang semisalnya. Fala yajibu alaihi siyam li'annahu la yastati'u, maka ia tidak wajib berpuasa karena ia tidak mampu melaksanakannya. Waqad qala Allah subhanahu, dan Allah subhanahu telah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, dan bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian. Surah At-Taghabun ayat 16. Waqal, Allah Ta'ala juga berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang itu kecuali sesuai kemampuannya. Al-Baqarah ayat 286. Lakin yajibu alaihi an yut'ima badal as-siyam an kulli yawm miskina, akan tetapi ia wajib memberi makan sebagai ganti dari berpuasa. Ia wajib memberi makan kepada seorang miskin setiap harinya. Lianna Allah subhanahu ja'ala al-it'am mu'adilan lis-siyam, karena Allah Ta'ala, Allah subhanahu telah menjadikan perihal memberi makan kepada orang miskin setara dengan berpuasa. Hina kanat takhyir bainahuma awwala ma furida as-siyam, ketika diberi kebebasan memilih antara keduanya, antara berpuasa dan memberi makan, tatkala atau ketika puasa itu pertama kali diwajibkan. Bata'ayyana an yakuna badalan 'anil shiyam 'inda al-'ajzi 'an li'annahu mu'adilu, maka memberi makan orang miskin menjadi pengganti bagi puasa ketika tidak mampu melaksanakan puasa, karena memberi makan orang miskin itu setara dengan berpuasa. Kemudian Al-Imam Ibn Utsaimin jelaskan, wa yukhayyar bil it'am baina an yufarriqahu habban 'alal masakin, dan ia diberi kebebasan memilih dalam hal memberi makan kepada orang miskin antara membagikannya dalam bentuk habba, biji-bijian, maksudnya dalam bentuk makanan belum dimasak, mentah, kepada orang-orang miskin. Likun liwahid muddun minal bur rub'us sa'an nabawi, setiap orang miskin mendapatkan satu mud gandum, yaitu seperempat sa' nabawi, sebab satu sa' itu adalah empat mud. Wa waznuhu ay al mud, dan timbangannya yaitu satu mud nisfu kilo wa asharatu gharamat bil burrir razin al jayyid, dan timbangannya itu satu mud adalah setengah kilo dan 10 gram dengan gandum yang bagus. Ini pilihan yang pertama, yaitu memberi bahan makanan pokok yang belum dimasak. Wa baina an yusliha ta'aman bayad'u bayad'uha ilaihi masakina biqadril ayyam allati alai. Atau ia membuat makanan di mana kemudian ia mengundang beberapa orang miskin sejumlah hari yang ia tinggalkan ya di bulan Ramadhan. Apabila ia meninggalkan puasa 10 hari, maka ia mengundang 10 orang miskin dan demikian seterusnya. Qala al-Bukhari rahimahullah, Al-Bukhari rahimahullah mengatakan, wa amma syaikhul kabir idza lam yutiqis siyam faqad at'ama Anasun ba'dama kabira aman aw amain kulla yawm miskinan khubzan wa lahma wa aftar. Adapun asy-syaikhul kabir, orang yang sudah tua, apabila ia tidak mampu berpuasa, faqad at'ama Anas, maka sungguhnya Anas telah memberi makan, ba'dama kabir, setelah ia berusia tua, 1 tahun atau 2 tahun, setiap harinya seorang miskin, khubzan wa lahma, dengan memberi makan mereka, atau memberi makan orang miskin itu, berupa roti dan daging, dan ia berbuka. Wa qala ibn Abbas radhiyallahu anhuma, bisyaikhil kabir, wal mar'atil kabirah, la yastati'ani an yasuma fayut'ima makana kulli yawm fayut'imani makana kulli yawm miskina. Rawahu al-Bukhari. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata tentang seorang laki-laki yang sudah tua dan wanita yang sudah tua yang tidak mampu berpuasa, maka keduanya memberi makan seorang miskin setiap harinya sebagai ganti dari puasa. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Inilah kelompok yang kelima, yaitu orang yang tidak mampu berpuasa. Orang yang tidak mampu berpuasa dengan ketidakmampuan yang terus berlanjut, seperti orang yang sudah tua, yang lemah, tidak mampu berpuasa, dan penderita sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh, maka ia tidak wajib berpuasa dan sebagai gantinya membayar fidyah. Membayar fidyah yaitu memberi makan seorang miskin setiap harinya. Inilah 5 kelompok yang dijelaskan oleh Syekh Ibn Utsaimin di dalam pembahasan ini, dan masih tersisa 5 kelompok yang lainnya yang insyaallah akan dipelajari pada kajian-kajian yang akan datang. Kemudian beliau mengatakan, ikhwani, saudara-saudaraku, asy-syar'u hikmatun minallahi ta'ala wa rahmah. Syariat itu merupakan hikmah dari Allah Ta'ala dan rahmat darinya. Rahimallahu bi'ibadah, yang dengannya Allah merahmati para hambanya. Liannahu syar'un mabni 'ala at-tashil wal rahmah wa 'ala al-itqan wal hikmah. Sebab ia merupakan syariat yang dibangun di atas perihal kemudahan atau memberikan kemudahan, dibangun di atas sifat rahmat, kemudian kesempurnaan dan hikmah. Aujaballahu bihi ala kulli wahid minal mukallafin ma yunasibu halah. Allah mewajibkan dengannya kepada setiap orang dari orang-orang yang sudah mukallaf, yang sudah balig lagi berakal, sesuai atau hal yang sesuai dengan kondisinya. Liyakuma kullu wahid kullu ahadin bima alai, agar setiap orang itu melaksanakan apa yang dibebankan kepadanya. Munsyarihan bihi sadru, dalam keadaan dadanya, dalam keadaan ia berlapang dada. Wa mutmainnatan bihi nafsu, dalam keadaan jiwanya tenang. yarda billahi rabba, dia ridha Allah sebagai Rabbnya. Wabil islami dina, dia ridha Islam sebagai agamanya. Wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiya, dan dia ridha Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Fahmadullah ayyuhal mu'minun ala hadad dinil qayyim. Maka pujilah Allah wahai orang-orang yang beriman atas agama yang lurus ini. Wa ala ma an'ama bihi alaikum min hidayatikum lah, dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian berupa ditunjukkannya kalian untuk memeluk agama ini. Wa qad dhalla anhu katsirun minan nas, dalam keadaan banyak manusia yang tersesat dari agama ini. Wa was'alu an yuthabbitakum alaihi ilal mamat, dan mohonlah kepada Allah agar dia meneguhkan kalian di atas agama yang lurus ini, agama yang lurus ini, hingga kematian menjemput. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta kepadamu dengan bersaksi, bahwasanya kami bersaksi dengan menyatakan bahwa engkau adalah Allah, tidak ada sembahan yang hak kecuali dirimu yang Maha Esa, yang bergantung kepadamu segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak seorang pun yang setara dengannya. Ya dzal jalali wal ikram, wahai zat yang memiliki keagungan dan pemuliaan. Ya mannan ya badi'as samawati wal ard, wahai zat yang maha memberikan karunia. Wahai zat yang menciptakan langit dan bumi. Ya hayyu ya qayyum, wahai zat yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. Nas'aluka in tuwaffiqana lima tuhibbu wa tarda, kami memohon kepadamu agar engkau memberikan taufik kepada kami terhadap apa yang kau cintai dan ridai. Wa anta ja'alana mimman radiya bika rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya, dan semoga engkau menjadikan kami termasuk orang yang ridha menjadikanmu sebagai Rabb dan menjadikan Islam sebagai agama serta menjadikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi. Wa nas'aluka an tudzabbitana ala dzalika ilal mamat, dan kami memohon kepadamu semoga engkau meneguhkan kami di atas hal itu hingga kematian menjemput. Wa antaghfir lana al khataaya was sayyi'at, dan semoga engkau mengampuni dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Wa antahaba lana minka rahmah, dan semoga engkau menganugerahkan rahmat kepada kami. Innaka antal wahhab, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memberi. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Demikian penjelasan dari Al-Imam Ibn Utsaimin rahimahullah tentang beberapa kelompok manusia dalam masalah puasa, dan masih ada beberapa kelompok yang lain yang insyaallah akan kita baca keterangan beliau pada pertemuan-pertemuan yang akan datang biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.